Selamat mengingat mantan-mantan masing-masing ya. Sekali putra untuk Raisa teman-teman semua. Putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi. Oh, di hati ini hanya engkau mantan terindah yang selalu ku mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Padaku untuk mengatakan bila ku berubah. Jangan pernah kau ragukan, engkau kan selalu di langkahku, di langkahku. Sepatunya berapa senti, Neng?